Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-19, menyebutkan faidah-faidah dari hadis-hadis yang disampaikan pada bab tersebut. Kita masuk pada faedah yang ke-10, al-ashirah. Faedah yang ke-10, annahu qarana baina man ittakhadaha wa baina man takumu alaihi sa'ah. Sesungguhnya Nabi SAW menggandengkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang tegak padanya hari kiamat. Rasulullah gandengkan antara dua orang ini dengan menyebutnya sebagai sirarul khalqi, orang yang paling jelek. Inna min sirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wahum ahya. Walladina yattakhiduna al-qubura masajid. Rasulullah mengatakan sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Kiamat datang dalam keadaan mereka hidup, menyaksikan bagaimana ngeri dan dahsyatnya hari kiamat. Adapun orang mukmin, Allah wafatkan terlebih dahulu sebelum datangnya hari kiamat. Nah, yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang paling jelek itu adalah walladina yattakhiduna al-qubura masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Digandengkan oleh Nabi SAW antara dua orang ini dengan menyatakan sirarun nas, manusia yang paling jelek. Fadzakara ad-dari'ata ila syirki qabla wuqu'ihi ma khatamina ma'a khatimatihi. Nabi SAW menyebutkan, nah, faktor yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebelum terjadinya. Perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan diingatkan oleh Nabi SAW. Al-hadiyatu asyrata, faedah yang ke-11, dikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Rasulullah menyebutkan tentang perkara tersebut dalam khutbahnya 5 hari sebelum meninggalnya Nabi SAW. Nah, 5 hari sebelum meninggal Nabi SAW berkhutbah. dan di antara isinya, nah, menyebutkan tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Di antara isi khutbah Nabi 5 hari sebelum wafatnya mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid. Ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubura masajid. Dalam khutbah Nabi mengatakan, ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Wa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan perbuatan tersebut. Ya. Ini merupakan bantahan arad ala ta'ifataini allataini huma asra'u ahlil bidah. Ini merupakan bantahan kepada 2 kelompok di mana keduanya merupakan sejelek-jelek ahlul bid'ah. Bal akhrajahum ba'du ahlul ilmi minasintaini wasaba'ina firqah. Bahkan sebagian para ulama mengeluarkan mereka dari 72 kelompok Islam. Kenapa dikatakan 2 kelompok ini sebagian ulama menganggapnya bukan kelompok Islam? Akan tetapi para ulama menganggapnya mereka kafir. Nah, adapun 72 kelompok yang disebutkan oleh Nabi SAW, ibtaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya berada dalam neraka. Kecuali 1 kelompok. Jadi 73 kelompok ini yang 72 diancam dengan neraka. Yang selamat hanya 1. Nah, banyak kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Sampai sebagainya ada 72 kelompok yang menyimpang. Nah, dan sebagian ulama berkaitan dengan 2 kelompok yang akan disebutkan ini, yaitu Rafidah dan Jahmiyah, mereka sebagian tidak memasukkan ke dalam 72 kelompok tersebut. Kenapa? Dikarenakan Rafidah dan juga Jahmiyah tidak dianggap sebagai kelompok Islam. Nah, adapun 72 kelompok yang disebutkan oleh Nabi tadi, nah, itu mereka masih kelompok Islam. Nah, tapi menyimpang. Terjatuh kepada kesesatan. Nah, adapun Rafidah dan Jahmiyah, sebagian ulama mengeluarkan dari 72 kelompok tersebut. Mereka bukan kelompok Islam. Tapi sebenarnya mereka itu kafir. Wahum ar-Rafidah wal Jahmiyah. Itu kelompok Rafidah dan kelompok Jahmiyah. Rafidah, kelompok Syiah. Nah, yang mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sangat parah di antara mereka, ada yang menyatakan bahwasanya malaikat Jibril berkhianat dalam menyampaikan wahyu seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib, ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kekafiran. Nah, lebih parah yang berhak menjadi rasul adalah Ali, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih parah lagi, ada yang mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Nah, sehingga pantas sebagian ulama mengkafirkan kelompok Rafidah. Nah, dikarenakan keyakinannya yang bajak. Yeah. Dan juga Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yeah, yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bisababi rafidah hadasa asyirku. Disebabkan rafidah terjadi kesyirikan. Yeah. Wa ibadatul kubur, dan peribadahan kepada kuburan. Sebutkan di antara sekte rafidah Al-Fatimiyah. Yeah. Mereka yang memulai menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, diikuti oleh orang sufi dan yang sejenisnya. Ya. Disebutkan dalam sejarah yang memulai menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, di antara umat ini adalah kaum Rafidah dari kalangan Fatimiyah. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Mereka kaum Rafidah ini orang yang pertama atau kelompok yang pertama membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ya. Asaniyatu asyrata ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min siddatin naja. Apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dahsyatnya, ya, sakaratul maut. Nah, jadi kematian itu ada yang dinamakan dengan sakarat. Ya, ini rasa sakit, rasa pedih, ya, menjelang kematian. Disebut dengan sakarat. Dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, ya, ketika Nabi SAW hendak meninggal dunia, belum merasakan bagaimana sakitnya. Nah, sampai menutupkan kain ke wajahnya. Kemudian terasa sesak, sempit, buka lagi. Nah, tapi walaupun dalam kondisi demikian, Rasulullah tetap memperhatikan umatnya. Khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Dalam kondisi demikian, Rasulullah mengingatkan mereka dari kesyirikan. Di antara ucapannya, La'anallah al-Yahud wa'an-Nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Ini dalam kondisi Rasulullah sedang sakarat maut. Mengingatkan umatnya. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi. Laknat Allah kepada orang-orang Nasrani. Yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kematian itu ada sakaratnya, sekali rasa sakitnya. Nah, Nabi SAW saja merasakan bagaimana sakitnya kematian. Nah, Nabi SAW merasakan bagaimana dahsyatnya kengerian kematian. Riwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala dari Sa'd bin Aus radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-mautu afda'u haulin fid dunya wal akhirah al-mu'min. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Wa huwa ashaddu min nasril manashir wa qardi bil maqarid. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, wa ghalifil qudur, dan lebih dahsyat dari panasnya air mendidih di bejana. Ya. Ini menunjukkan dahsyatnya kematian. Sampai disebutkan demikian. Ya. Lebih dahsyat, lebih menyakitkan dari goresan gergaji. Seorang digergaji kan sakitnya luar biasa. Kematian lebih dahsyat lagi. Sakit dan nyerinya. Lebih dahsyat daripada sayatan gunting. Lebih dahsyat daripada panasnya air yang mendidih di bejana. Ya. Walau annal mayit nusira fa akhbara ahla dunya bil mauti man tafa'u bi 'aysin wala ladu bi naumin. Seandainya ada mayit yang dibangkitkan dan dia menceritakan terhadap penduduk dunia dengan kematian yang dirasakannya tersebut, bagaimana sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyak dengan tidurnya. Nah, ini kalau saat ini ada orang yang mati dibangkitkan, kemudian dia menceritakan bagaimana dahsyatnya sakitnya kematian. Saya tadi, nah, tidak akan nyaman kehidupan di dunia ini dan juga tidak akan nyenyak tidurnya. Dengan tegas Allah mengatakan, wajaat sakratul mauti bil haq, dan datanglah sakarat maut. Sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Wajaat sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ini pun dalil yang menjelaskan tentang adanya sakaratul maut. Kedahsyatan, sakitnya, tekanan, himpitan ketika kematian datang kepadanya. Nah, dan setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang akan mati pasti akan merasakan sakaratnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, Allah mengatakan, kalla idza balaghati taraqiyah wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Nah, sekali-kali jangan, apabila napas seorang telah mendesak sampai kerongkongan ketika hendak meninggal dunia, wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan, saking dahsyatnya. Nah, merasakan sakitnya. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Ketika sakaratul maut, seorang menyadari itulah waktu perpisahan dengan dunia. Nah, wal tabatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Dan kepada Rabbulah pada hari itu kamu dikembalikan, kamu dihalau. Nah, ini pun dalil sekali menunjukkan tentang adanya sakaratul maut. Ya, rasa sakitnya sakaratul maut. Nah, bagaimana penderitaan ya, ketika ajal hendak menjemputnya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, menceritakan, nah, ketika menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw albatun fiha ma'un fajahala faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajhahu. Sebutkan dalam hadis tersebut bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalamnya dan membasuh mukanya. Masukkan tangannya kemudian membasuh mukanya. Wa yaqulu la ilaha illallah innal mauti sakarat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Innal mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Ya, yeah. Memiliki rasa sakit. Ya, yeah. Penderitaan ketika sakaratul maut sampai disebutkan tadi. Nah, lebih sakit, ya, yeah. Lebih pedih dari goresan gergaji. Ya, yeah. Lebih sakit dari sayatan gunting. Ya. Yeah. Lebih sakit, lebih pedih daripada air yang mendidih di bejana. Nah, dan Rasulullah pun merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Sehingga mengatakan tadi, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Summa nasaba yadahu faja'ala yakulu bi ukhrijih. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan tangannya. Ya, menegakkan tangannya. Kemudian beliau mengatakan fi rafiqil a'la. Ya. Kemudian nyawa beliau pun dicabut dan tangannya melemas. Nah, ya. Nabi SAW merasakan bagaimana sakitnya. Saya memasukkan tangannya ke dalam air. Kemudian mengusap wajahnya dengan tangan tersebut. Ya. Dalam riwayat yang kita baca sebelumnya. Nah, beliau menutupkan kain ke wajahnya. Ya, sampai terasa sesak dibuka lagi. Ya. Nah, Rasulullah SAW saja merasakan bagaimana sakaratul maut. Ya. Rasa sakitnya ketika dicabut nyawa. Bahkan Aisyah, Fatimah radhiyallahu taala anha, tatkala kondisi Nabi SAW makin memburuk, ya, menjelang kematiannya. Nah, Fatimah Rasulullah radhiyallahu taala mengatakan, ya abata, wahai bapakku, ayahku, alangkah berat penderitaanmu. Nah, ini ketika melihat Nabi SAW sedang sakaratul maut. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada putrinya, "Laisa ala abika karbun ba'dal yawm." Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Sayyid Rasulullah meninggal dunia. Nah, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ma aghbatu ahadan bihauni mauti ba'dal ladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah pun menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW merasakan sakit ketika sakaratul maut. Nah, yang jelas sakaratul maut ini akan dirasakan oleh orang yang hendak meninggal dunia, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan dalam sebagian asar, orang yang gugur di medan jihad. Nah, asalnya asyrata, atau asalisatu asyrata, faedah yang ke-13, ma ukrima bihi minal khullah, Nabi SAW dimuliakan dengan khullah. Saya jelaskan, khullah ini tingkatannya di atas mahabbah. Maknanya khullah ini kecintaan yang sangat. Allah menjadikan Nabi sebagai khalil. Allah sangat mencintai Nabi SAW. Sehingga dimuliakan Nabi SAW dengan khullah ini. Arabi'atu asyrata, faedah yang ke-14, at-tasrih bi annaha a'la minal mahabbah, penjelasan bahwasanya khullah ini di atas mahabbah. Al-khamisah ahsyrata, at-tasrih bi anna sadiq afdalus sahabah, faedah yang ke-15, penjelasan bahwasanya as-siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, afdalus sahabah, sahabat yang paling afdal. As-sadisatu asyrata, al-isyaratu ila khilafatihi, faedah yang ke-16, ini isyarat kepada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah menyatakan bahwasannya, kalau seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil di antara umatku, akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil ini orang yang sangat dan sangat dicintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya menjadikan seseorang sebagai khalil. Bahkan Allah saja hanya menjadikan dua hambanya saja sebagai khalil. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini antara faidah-faidah dari bab yang kita bahas sebelumnya. Ya, ini hanya sekedar merangkum sebenarnya sudah disampaikan. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini hanya berupa kesimpulan dari bab yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kita tidak panjang-panjang untuk menjelaskannya lagi. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.